senja, matahari membakar rinduku. Ku melayang terbang tinggi bersama mega-mega menembus dinding waktu. Ku terbaring dan pejamkan mata dalam. Cinta.